Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat kita masih di dalam pasal yang ke-10, disebutkan di beberapa cetakan di situ dibagi menjadi beberapa pasal Kashfus Syubuhat ini, yaitu isbat anal iltija ila sholihin syirkun, penetapan bahwa sesungguhnya bersandar kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, berdoa kepadanya, demikian juga meminta dihilangkan kesulitan dengan berdoa kepada orang soleh, ataupun menjadikan orang soleh ini yang hidup di dalam kuburan sebagai perantara, itu adalah syirkun, syirik. Karena mereka mengatakan di antara syubhatnya, ana la usyriku billah syai'an. Hasya wa kala, sebutkan di awal pasal ini, aku tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Hasya, yakni maksudnya Allah, atau aku berlindung kepada Allah. Seperti mana ma'adallah. Lafaz ini ada dalam surat Yusuf. Maha sempurna Allah, atau aku berlindung kepada Allah untuk terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Wakala, dan tidak sama sekali. Walakin al-tija ila sholihin laisa bisyirikin. Mereka mengatakan bersandar kepada orang soleh, yakni yang sudah meninggal, tidaklah termasuk kesyirikan. Ini adalah syubhat mereka. Demikian juga telah lewat berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, tidak termasuk kesyirikan. Dan kita sudah sebutkan beberapa bantahan. Dan kita masih di dalam pasal ini, menetapkan bahwa bersandar kepada orang soleh yang sudah meninggal itu adalah syirik. Di sini menggunakan lafaz as-solihin, tetapi itu ma'ruf, yaitu orang yang sudah meninggal. Adapun orang soleh yang dia itu masih hidup, kemudian kita ada di hadapan dia, kemudian meminta kepada dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah kita sebutkan termasuk tawasul yang diperbolehkan. Sebagaimana salafus saleh dulu melakukan, demikian juga bahkan para sahabat mendatangi Nabi meminta Nabi agar mendoakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika salat istisqa, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa pada Allah agar diturunkan hujan. Ini suatu yang ma'ruf yang diketahui. Jadi as-salihin di sini yakni orang saleh sudah meninggal, dan meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka itu adalah syirik. Bab ini menyebutkan hal tersebut, menetapkan hal tersebut. Demikian juga wa'il ja'u ya, dalam judul ini, dalam pasal ini, wa'il ja' man angkara dhalika ilal i'tirafi, dan membawa orang yang mengingkari demikian itu kepada mengakuinya. Jadi setelah kita menetapkan bahwa itu perbuatan syirik, meminta kepada orang soleh sudah meninggal, maka kemudian membawa orang yang punya syubhat itu mengakui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan sudah kita sebutkan Di antara hal-hal yang berkaitan dengan mendatangi kuburan orang soleh, menziarahinya atau menziarahi kuburan secara umum, itu ada ziarah yang itu masyru', disyariatkan, yaitu apabila ingin mengambil pelajaran untuk kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk kemudian dia tidak terlalu berlebihan di dalam mencintai dunia. Demikian juga ingat akhirat, karena Nabi mengatakan tudzakirul maut, untuk mengingatkan kepada kuburan, maka ini disyariatkan. Dan situ ada ziarah yang yaitu mamnu'ah, ziarah kubur yang dilarang. Dia kemudian minta kepada yang di dalam kubur itu menjadikan dia sebagai tawasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian disebutkan masih dalam pasal ini, qala rahimahullah taala, wasirul mas'alah, dan rahasia dari permasalahan kita ini, anau idza qala, sesungguhnya apabila dia mengatakan, orang yang punya syubhat ini, ana la usyriku billah, aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqul lahu, katakan kepada dia, wa ma syirku billah, apa syirik kepada Allah itu, fasirhu li, tafsirkan dia ini kepadaku. Apa? Kalau kamu mengatakan aku tidak melakukan kesyirikan, aku tidak terjatuh kepada kesyirikan, kita katakan syirik itu apa? Fa in qala, kalau kemudian dia menjawab dengan jawaban huwa ibadatul asnam, syirik itu adalah menyembah patung. Ya, kalimat syirik itu adalah menyembah patung. Faqul, maka katakan, wa ma makna ibadatul asnam? Apa makna menyembah patung? Ibadah itu kan ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwali wal afal adh-dhahirah wa batinah. Sebagaimana oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga ulama-ulama, ibadah itu adalah ismun jami', nama yang dia itu menyeluruh, suatu kata yang menyeluruh untuk setiap yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa amalan-amalan yang tampak ataupun yang tersembunyi, baik dia itu berupa ucapan ataupun perbuatan, segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Jadi katakan bahwa apa itu makna beribadah pada patung? Fasir hali, tafsirkan hal tersebut kepadaku. Baiklah, kemudian kalau dia mengatakan ana la budu ilallah, aku tidak menyembah kecuali Allah. Diulangi lagi, aku tidak menyembah kecuali Allah, aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka ucapkan, ma makna ibadatillah? Apa makna menyembah Allah itu? Kalau tadi menyembah patung, sekarang apa maknanya menyembah Allah itu? Fasir hali, tafsirkan hal tersebut kepadaku. Fa'in fasaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa'ul matruk. Kalau dia menjelaskan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka itulah yang diinginkan. Wa'ilam ya'ribu, kalau dia tidak mengetahui tafsir menyembah patung, menyembah Allah itu, fa'kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'ribu? Bagaimana dia mengaku sesuatu, menyatakan sesuatu, dan dia tidak mengetahui sesuatu tersebut? Ya, apa makna beribadah kepada patung itu? Apakah makna beribadah kepada patung yaitu menyembah batu ataupun kayu benda mati tersebut? Dan kita sudah sebutkan tidak ada seorang pun yang menjelaskannya, yang mengatakan seperti itu, tidak ada. Batu demikian juga patung bisa kemudian memberikan sesuatu. Kalau kemudian mereka menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, itu bersandar kepada patung-patung tersebut yang dia itu adalah ibarat orang-orang soleh, atau bersandar pada malaikat, atau bersandar ya kepada Nabi Isa AS, maka itulah diinginkan dalam Al-Quran. Kalau kemudian mereka mengakui, berarti kamu terjatuh kepada kesyirikan. Ya demikian. Karena mereka mengatakan bahwa bersandar kepada orang yang soleh, berdoa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal itu tidak syirik. Kalau kemudian mereka menafsirkan dengan tadi yang disebutkan, berarti mereka terjatuh dalam hal tersebut. Nanti yang disebutkan di sini. Wa in fasara dzalika bi ghairi ma'nahu, kalau dia mentafsirkan, menjelaskan selain dari makna yang sebenarnya, bayyana lahul ayat al-wadihah, jelaskan pada dia ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang jelas fi makna syirik, di dalam menjelaskan makna syirik billah kepada Allah. wa ibadatil awthan, dan menyembah al-awthan, berhala-berhala. Kalau sonam itu patung, kalau awthan itu berhala, dan berhala itu lebih umum, masuk di situ patung, demikian juga menyembah kepada harta, demikian juga menyembah kepada hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ya, demikian juga mengikuti syaitan, itu. Wa anahu alladhi yaf'alunahu fi hadha zaman bi aini, dan sungguh dialah yang mereka melakukannya di zaman ini dengan jelas dengan hal tersebut. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa syirik itu adalah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, menjadikan orang-orang soleh itu sebagai perantara yang sudah meninggal, demikian juga patung-patung itu, yang menyembah patung itu ibarat untuk kemudian apa, menjadikan perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mengakui itu, maka itulah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik kufar Quraisy. Demikian juga yang mereka lakukan sekarang ini. Oleh karena itu dibuat tadi pasal, yakni untuk menetapkan bahwa bersandar kepada orang soleh yang sudah meninggal itu adalah syirik, dan kalau mereka mengakui, maka mereka terjatuh dalam hal ini. Ini pasal untuk kemudian menggiring mereka mengakui perbuatan mereka tersebut. Wa ana ibadatullah wahdahu la syarika lah hiyallati yunkiruna alaina, dan sesungguhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ialah yang mereka ingkari atas kita. Jadi permasalahan ini, ya, di antara kita sekarang dengan orang-orang punya syubhat ini adalah mereka itu mau mengatakan bahwa bersandar kepada orang soleh itu, berdoa kepada orang soleh sudah meninggal itu bukan termasuk kesyirikan. Itulah yang mereka ingkari kepada kita, menjadikan diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zatnya itu sebagai zat yang digunakan untuk bertawasul. Kehormatan Nabi, demikian juga diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai zat yang digunakan untuk bertawasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menjadikan Nabi sebagai perantara. Itulah yang menjadi perselisihan antara kita dengan mereka. Dan itu adalah perbuatan syirik. Wa yasihuna, kemudian beliau mengatakan Allah taala, wa yasihun, dan mereka berteriak fima fihi, di dalamnya. Mereka berteriak menentang kita di dalam permasalahan ini. Kama soha ihwanhum, sebagaimana mereka sudah berteriak teman-teman mereka, sebagaimana teman-teman mereka itu berteriak, ya, dalam keadaan marah, demikian juga mengingkari kita. Haitsu qalu, sebagaimana mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu menjadi sesembahan yang satu. Jadi kalau sekarang mungkin, apakah dia ingin menjadikan Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu saja? Inna hadza laisa ayyun ujar, ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat aneh. Ini sebagaimana ucapan mereka dulu. Apakah kemudian kita hanya beribadah kepada Allah saja, minta kepada Allah, tidak boleh tawasul dengan patung-patung ataupun orang-orang saleh sudah meninggal? Apakah demikian? Ya, demikian. Itu syubhat yang mereka sudah sebutkan dulu. Ya, bahkan sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengatakan demikian. Dan sudah kita sebutkan, ya, permasalahan ini di antara ayat yang sering kita ulang-ulang dalam surat Zumar itu, mana bunuh hilal ikhribuna ilahai sunnah, tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah kami menyembah kepada Nabi Isa kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai penebus dosa atau semisal itu. Demikian juga berdoa kepada para malaikat, tidaklah agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada sunan ini dan itu yang ada di kuburan itu, minta kepada dia agar dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara. Demikian juga kepada Abdul Qadir Jailani, dipanggil-panggil namanya. Untuk apa? Untuk menyampaikan doanya itu. Untuk menyampaikan permintaan dia itu. Sampaikan kepada Abdul Qadir agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa mereka sudah banyak dosa, sedangkan orang soleh ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi pertama kita, ya, menyebutkan bahwa hal ini semua adalah syirik. Kemudian menggiring kepada mereka mengakui hal tersebut. Kalau kemudian mereka mengakui bahwa mereka mempunyai, yakni tafsir atau penjelasan seperti tadi, maka hendaknya mereka mau bertobat, demikian juga mengakui perbuatan mereka. Disebutkan hal ini juga pernah atau dibawakan juga oleh ulama-ulama sebelumnya. Jadi jawaban ini tadi seperti Al-Imam Asy-Syaukani, demikian juga Al-Imam Ibnul Wasir Al-Sunani rahimahullah. Bahkan lafaznya kalau kita perhatikan itu mirip apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bisa dilihat di antaranya di Tadhir Al-I'tiqad an Adrunil Ilhad, membersihkan keyakinan dari kotoran-kotoran penyelewengan, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Sunani, yang syarah atau menjelaskan di antara syarah-syarah Bulughul Maram yang khusus Subulus Salam, yang punya buku Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Ya, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hampir mirip yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani ini, yang ada di mana? Yang ada di Yaman, di Son'a. Menunjukkan waktu itu berarti dakwah kepada tauhid itu sudah tersebar. Bahkan lafadznya pun sama. Ya, lafadznya kalau kita perhatikan mirip apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Disebutkan di halaman 69, demikian juga di halaman sebelumnya. Sebagai beliau rahmat ta'ala, watawasul, yang menjadikan apa yang dikuburan itu sebagai tawasul bihi, dengannya. Watalabu hajat minhu, meminta hajat darinya. Huwa bi'inihi alatikana taf'alhu al-jahiliyah, maka dia inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang di zaman Nabi SAW. Wa'inama yabalunahu limaisamunahu watanan wasonaman, dan mereka melakukannya dengan apa yang mereka juluki dengan watan, berhala wasonam ataupun patung. Wa fa'alahu al-kuburiyun, dan dilakukan oleh orang-orang ahli kubur yang meminta di kuburan-kuburan orang soleh. Lima yasmunahu waliyan, yang mereka juluki dengan wali-wali. Wa qabran wa masyhadan, demikian juga kuburan wa masyhadan, dengan lafaz masyhad, sesuatu yang disaksikan. Ini yang mereka lakukan itu. Wala asma' la athara laha, dan nama-nama yang tidak ada bekasnya. Wala tughayyir ma'ani, yang tidak merubah makna ad-daruratu lughawiyyah, yakni makna darurah yang ada di bahasa tersebut. Jadi nama-nama mereka yang bermacam-macam itu tidak merubah ya makna yang sebenarnya, walaupun dijuluki dengan masyadan atau monumen atau prasasti atau yakni petilasan-petilasan dan sebagainya. Itu adalah tempat-tempat syirik. Ya, tidak merubah makna yang sebenarnya untuk mereka itu apa? Meminta kepada kuburan tersebut. Entah istilahnya sebagai yakni tawasul atau kemudian sebagai pemberi syafaat. Demikian. Kemudian disebutkan juga ya tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka lakukan dengan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Adapun di Ad-Durrun Nadid, disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah taala, beliau mengatakan di sini, wa'alam, ketahuilah, ana minasyubah al-batilah, sungguhnya di antara syubhat kerancuan yang batil, alladhi yuriduha al-mu'taqidun bil amwat, yang disebutkan oleh orang-orang berkeyakinan terhadap orang-orang sudah mati, orang-orang soleh yang kita sekarang membahas ini. Anahum laisu kal musyrikin min ahli jahiliyah, mereka mengatakan tidaklah seperti orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Apa alasannya? Li anahum innama yataqiduna bil auliya wa sholihin, mereka itu meyakini terhadap orang-orang wali-wali dan soleh-soleh. Ini orang-orang soleh dan wali-wali. Wa ulaika taqadu, adapun orang-orang di zaman Nabi, kafir Quraisy di zaman Nabi, ya, itu fil auzan wa syayatin, mereka menyembah berhala-berhala dan setan-setan. Jadi mereka mengatakan kami ini menyembah orang soleh, sedangkan mereka itu kan menyembah setan-setan. Ya. Maka ini adalah syubhat yang jelas sangat rusak sekali. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bukan hanya berkeyakinan terhadap orang-orang yang jelek, setan, demikian juga berhala-berhala. Mereka juga meyakini kepada Nabi Isa. Yang paling ya termasuk nabi dari para nabi, paling soleh di antara manusia karena beliau adalah seorang nabi. Demikian ini di antara bantahannya. Demikian juga tidak ada keraguan bahwa Nabi Isa, demikian juga malaikat itu lebih afdol dari para wali, demikian juga orang-orang soleh. Ini syubhat yang mereka sebutkan. Jadi mereka mempunyai syubhat apa tadi? Bahwa keyakinan mereka terhadap orang soleh itu tidak seperti keyakinan orang-orang kafir di zaman Nabi. Karena mereka dulu menyembah patung, sebagaimana syubhat yang kita sebutkan sekarang ini, yang dibawakan oleh orang muslim. Ya, mereka mengatakan bahwa dulu itu menyembah kepada patung-patung, kalau kami kepada orang-orang soleh. Beda, jangan disamakan antara kami dengan mereka. Kami itu menyembah orang-orang soleh, dan itu bukan syirik, dan sudah kita sebutkan. Sedangkan mereka dulu menyembah patung-patung, maka kita jelaskan bahkan tidak. Bahkan orang-orang di zaman Nabi dulu, kafir Quraisy, mereka ya ada yang menyembah kepada Lata, yang itu adalah orang soleh. Demikian juga ada yang di situ orang Nasrani yang ini meminta kepada Nabi Isa yang lebih mulia daripada orang-orang soleh dan wali-wali. Demikian juga mereka meminta kepada para malaikat. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, di antara bentuk kesyirikan mereka yang itu ada di zaman kita ini dan syair-syairnya itu ada sampai sekarang, sebagaimana disebutkan oleh ya apa yang dibawakan di syair Burdah itu. Ini sampai pembelinya itu mengatakan, ya akramal khalq mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithi al umami. Mereka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan Nabi seperti ini. Demikian juga orang-orang soleh di hadapan mereka dijadikan seperti ini. Ya akramal khalq, wahai yang paling mulia dari makhluk-makhluk, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali, bagaimana keadaanmu? Ya. Man aludu bihi, siapa yang dia itu bisa digunakan untuk bersandar? Ya, aku bersandar dengannya. Siwaka, kecuali engkau. Indah hululil hadisi al-umami, ketika terjadi kejadian yang menyeluruh kesulitannya. Kalau tidak engkau, siapa lagi? Dan itu biasa mereka ucapkan. Istighosa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang soleh. Seperti syair ini tadi yang dibaca oleh mereka, syair Burdah itu. Ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadisi al-umami. Demikian. Demikian juga mereka mendatangi ya kuburan-kuburan yang lain sambil mengucapkan, hatili minka yabna Musa igosatan ajilan fi siriha hasasati. Ya, berikanlah kepadaku wahai Ibnu Musa, ini seperti Abdul Qadir Jilani atau Ahmad Baidawi, atau kalau sekarang mungkin Sunan-Sunan Wali Songo dan sebagainya, memanggil namanya ya untuk memberikan igosah. Igosah itu menyingkirkan kesulitan yang ada. Ya, demikian. Igosah yang bisa menyingkirkan kesulitan segera. Ya. Yang kemudian didapatkan. Demikian juga ketika terjadi musibah-musibah sekarang ini, mereka melakukan istighosah dengan apa? Dengan perantara orang-orang soleh. Ketika terjadi Maulid Abdul Qadir Jailani, bapaknya mereka melakukan hal tersebut. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah Ta'ala, di sini dicetakan yang disyarah oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, ini tidak ada disebutkan, dicetakan oleh yang lain disebutkan, ini terjadi ini kekurangan di sini, sakot. Disebutkan di beberapa cetakan di Kasbu Syubhat, fa'ingkola, maka jika dia mengatakan innahum laikafaruna bidu'ail malaika, ini syubhat yang agak lain sedikit. Sesungguhnya mereka tidak dikafirkan dengan berdoa kepada malaikat wal anbiya dan nabi. Ini bantahan mereka lagi. Jadi seperti tadi bahwa meminta kepada orang soleh itu, ya itu tidak syirik. Berdoa kepada orang soleh itu tidak syirik. Berdoa pada kuburan itu tidak syirik. Di sini mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu tidak dikafirkan dengan berdoa kepada malaikat, wal anbiya dan para nabi. Demikian juga orang soleh tentu saja. Wa inna ma yukafaruna lima qalu, dan sungguhnya mereka itu dikafirkan karena mereka mengatakan al malaikah banatullah, para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lam naqul, sungguhnya kami tidak mengatakan Abdul Qadir ibnullah, bahwa Abdul Qadir itu, Abdul Qadir Jailani itu adalah anaknya Allah. Walau ghairuhu, demikian juga tidak juga selainnya. Ya, mereka mengatakan syubhat yang sangat rendah sekali. Orang-orang di zaman Nabi itu dikafirkan karena apa? Mengatakan bahwa Allah menjadikan malaikat itu sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami tidak menjadikan Abdul Qadir itu sebagai yakni anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti di dalam surat Shofat. Ya mereka mengatakan waladullah wa innam lakadibun astaghfal banati alal banin. Ya mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah melahirkan anak. Dan mereka itu berdusta. Apakah kemudian Allah memilih anak perempuan daripada anak laki-laki? Ya. Jadi di atas kedustaan, di atas kedustaan. Mereka menjadikan untuk Allah itu anak-anak perempuan, malaikat sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58, wa taj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa ma yastahun. Wa idza busyira ahadun bil untha, dalla wajhuhu musbadan wa huwa kadhib. Mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak perempuan. Jadi, untuk Allah perempuan, sedangkan untuk mereka itu laki-laki. Ya, menunjukkan apa? Kesatuan di antara mereka itu. Demikian juga di surat Zukhruf. Ya Allah juga menyebutkan tentang mereka ini. Disebutkan di surat Zukhruf itu wajalul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alu. Surat Zukhruf ayat 19. Mereka menjadikan para malaikat yang mana para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala inatha, sebagai makhluk-makhluk perempuan. Ya demikian. Jadi mereka itu kalau diberikan kabar punya anak perempuan saja tidak suka. Ini malah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan. Itu orang-orang di zaman kafir jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini orang-orang kuburium sekarang ini mengatakan bahwa dulu mereka itu menjadikan para malaikat sebagai anak perempuan Allah. Kami tidak menjadikan Abdul Qadir itu sebagai anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya secara ringkas apa? Bahwa hal ini, kekufuran yang apa? Yang terpisah. Ya, yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada kuburan-kuburan dimintai itu kufur. Demikian juga menjadikan para malaikat itu, ya mengatakan para malaikat itu adalah anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala, itu juga kufur gitu. Jadi, kekufuran itu yang terpisah di sini. Ya, demikian. Jadi, mereka itu beralasan dulu disebutkan tadi ayat-ayat itu tadi bahwa mereka itu menjadikan malaikat sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan Allah. Kami tidak menjadikan Abdul Qadir sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kami tidak sama dengan mereka. Jawabannya tadi, kekufuran tadi terpisah. Ya, perbuatan kalian itu kufur, menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala itu juga kufur. Dan itu memang keyakinan mereka. Ya. Ya, kita mengakui ucapan mereka memang benar dalam artian bahwa mereka kafir Quraisy, demikian juga bahkan orang-orang Nasrani itu meyakini bahwa Nabi Isa itu anak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Maryam itu. Ya. Takadu samawati yatawatarna, hampir-hampir langit itu pecah-pecah. Batang syakul ardu wa tahiru jibalu hadda. Ya, demikian juga bumi itu hampir terbelah. Gunung-gunung itu dalam keadaan yakni runtuh. Andauli rahmani walada. Mereka mengatakan lirrahman, untuk Allah itu walada, punya anak. Itu keyakinan mereka. Subhanallah wa yasifun. Karena itu mereka meyakini ada tiga Tuhan kan itu. Tuan bapak, tuan anak, demikian juga ibu. Istilah-istilah mereka itu. Bahkan sebagian menyebutkan, ya ada kisah yang dibawakan oleh para ulama ketika dulu ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Baghilani, termasuk ulama ya yang mulia di zamannya. Disebutkan bahwa khalifah yang ada waktu itu mengutus Abu Bakar Al-Baghilani, ini ulama fikih, ya ulama usul fikih, termasuk kita mengenal orang ini, Al-Imam Abu Bakar Al-Baghilani ini. Waktu itu diutus oleh khalifah yang ada di Irak di tahun 391 untuk termasuk sebagian mengatakan permintaan dari raja atau pemimpin Nasoro yang ada di Konstantinia, ya sekarang mungkin di sekitar Turki gitu. Maka waktu itu ketika diundang, dan beliau ini seorang ulama yang punya kepandaian, demikian juga kecerdasan, kadang kita tidak bisa kemudian menghadapi permasalahan langsung bisa memberikan penyelesaian. Adapun beliau ini, masya Allah, waktu itu oleh raja ya Romawi di zaman itu meminta masuk di istana dia, dan dibuat apa? Dibuat pintunya yang mau masuk ke istana itu dalam keadaan rendah. Supaya apa? Supaya ulama ini masuk ke hadapan raja ini dalam keadaan menunduk, kan gitu. Kan kita sudah tahu dulu para ulama, demikian juga para sahabat, tidak mau mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang kafir. Ya, hadilatin alam ini aizatin ala kafirin. Tawadhu, merendahkan diri di hadapan kaum muslimin, dan keras. Ya, demikian juga merasa tinggi di hadapan orang-orang kafir. Maka orang Nasr ini, raja Nasrani ini ingin merendahkan ulama ini. Dibuat pintu yang menuju istana itu rendah sehingga dia masuk dalam badan apa? Dalam badan nunduk. Kan demikian. Ternyata apa? Disebutkan di sini, ini demikian seorang ulama, dia bisa menyelesaikan permasalahan di waktu itu juga. Jadi setelah dia ja'alul bab qasir, dijadikan pintu menjadi pendek, tetapi dia apa? Suma adara ila khalf. Dia berputar ke belakang. Tidak masuk ke istana itu dalam keadaan maju, tapi ke belakang. Berarti apa? Ketika dia masuk, apa yang pertama kali datang ke hadapan raja ini dalam keadaan pantatnya itu di hadapan dia, kan gitu. Sudah merendah, kemudian pantatnya itu menghadap ke arah raja ini. Ini pertama, raja itu dalam keadaan apa? Malu. Dia ingin permalukan ulama ini, termasuk perwakilan istilahnya dari kaum muslimin, ternyata dia yang kemudian malu dulu. Dalam keadaan direndahkan karena di istilah kita dipantati. Suatu kerendahan ini. Ini pertama. Ini langsung dia demikian berbuat, ya. Menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian dia ketika masuk, karena waktu itu ada para pendeta dan sebagainya, maka dia mengatakan, kaifa halukum wa ahlul wa aulad, bagaimana keadaan kalian, demikian juga anak-anak kalian, demikian juga keluarga kalian. Ini bukan yang kedua. Karena namanya pendeta, demikian juga pastor, tidak ada yang di antara mereka itu menikahkan itu di zaman dulu, demikian sebenarnya. Ini tak pendeta atau pastor, pokoknya mereka tidak menikah. Ketika diucapkan kalimat ini, maka dia terpukul yang kedua. Karena mereka melakukan peribadahan apa tidak menikah. Maka ketika ruhban, pendeta-pendeta itu marah. Ya. Kemudian mereka mengatakan tazawwaja Maryam wa anjaba Isa. Maryam itu menikah dan menghasilkan Isa. Ini siapa? Menikah dengan siapa? Ya itu tadi keyakinan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Nauzubillah. Dan anjaba melahirkan Nabi Isa, Maryam itu. Ini ucapan mereka. Maksudnya Allah dari hal demikian ini. Ya. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Ya. Aisyah itu telah berzina radhiyallahu anha. Itu tuduhan mereka. Maka dijawab oleh Imam Baghilani ini, ya. Sesungguhnya mengatakan itu adalah orang-orang rafidhah dan orang munafik. Ya. Inilah yang mengatakan, adapun kaum muslimin tidak mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun kita mengatakan demikian. Karena Al-Qur'an yang bersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi apa yang terjadi di antara kita ini itu dikatakan oleh orang-orang Nasrani juga, ya, perpecahan dan sebagainya. Demikian juga hal-hal yang terjadi tentang Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan hadis Nabi itu mereka tahu dan hafalkan. Kalau kita belajar mustalah itu mereka membuat buku ya seperti kamus yang dikarang dibuat oleh orang-orang Ustaz Rikin, orang-orang Orientalis itu. Ada sampai sekarang. Maka mereka juga mengatakan demikian, bahwa Aisyah itu berzina. Naudzubillah. Maka dijawab itu adalah ucapan orang-orang Rafidhah, orang-orang kafir Syiah itu. Demikian juga orang-orang munafik. Demikian juga Maryam itu dituduh oleh orang-orang Yahudi. Maryam yang kalian muliakan itu dituduh oleh orang-orang Yahudi bahwa dia itu berzina. Sehingga punya anak siapa? Nabi Isa alaihissalam. Naudzubillah. Kilahuma tahir, dan keduanya jawab oleh beliau ini Alimah Bagilani, keduanya itu adalah tahir. Dua orang perempuan yang mulia tidak melakukan bersinan sedikit pun. Adapun Aisyah, disebutkan kalimat yang sangat tepat. Beliau mengatakan Aisyah tazawwajat walam tanjab. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi kami, dan tidak punya anak. Kan demikian. Kebalikannya, wa amma Maryam anjabat wala zauj. Maryam dia apa? Mempunyai anak Nabi Isa alaihissalam, dan tidak apa? Tidak punya suami, dan Allah Maha mampu. Fa ayyuma aula bituhmah? Maka di antara keduanya itu siapa lebih pantas untuk dituduh? Tidak semuanya tertuduh. Ya, Aisyah belum menikah tidak punya anak. Adapun Maryam tidak menikah tapi punya anak, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa. Demikian. Kemudian juga mereka juga mengatakan, jadi jawaban pertama tadi. Jadi yang kita sebutkan di sini untuk menyebutkan bahwa mereka itu meyakini bahwa Maryam itu menikah, kemudian punya anak apa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, demikian. Entah mereka Ruhul Kudus dan sebagainya, alam demikian disebutkan. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana nabi kalian? Hal kana nabiyyun yakhzu wa yantasar. Ya, wa yuhzam. Bagaimana seorang nabi dia berperang kemudian dia meminta yakni bantuan, kemudian dia apa? Dihancurkan, yakni kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti di perang Uhud umpamanya. Ya, dan kemenangan banyak adalah untuk kaum muslimin. Bagaimana nabi kalian? Kok dikalahkan oleh yakni orang-orang Quraisy waktu di zaman dia? Padahal kemudian peperangan berikutnya nabi yang menangkan itu. Tapi mereka tahu hal seperti ini. Maka dijawab oleh Al-Imam Baqilani, "Kamu mengatakan demikian, lalu bagaimana a'ilahun yuslam? Bagaimana Isa itu sebagai ilah Tuhan sedangkan dia itu disalib? Kamu bilang itu Tuhan, kok disalib?" Demikian. Kalian menuduh nabi kami bukan nabi karena dia dikalahkan. Kalian lebih lagi, itu Tuhan kalian, Yesus itu menurut kalian Tuhan sembahan, ya, tapi kenapa dia disalib? Maka dia pun dia. Ya, demikian. Kita sebutkan kisah ini adalah untuk menyebutkan bahwa mereka itu orang Nasrani meyakini yang demikian tadi, bahwa Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita teruskan yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi mereka mengatakan bahwa kami tidak menjadikan Abdul Qadir itu sebagai anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abdul Qadir Jailani? Ya, Abdul Qadir Jailani disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jili atau Al-Jailani atau Al-Kailani, Al-Hambali. Ya, bisa ditulis ini Abdul Qadir yang mereka sering sebut-sebutkan ya ila hadirati mamanya. Ulu al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadirati Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Abdul Qadir bin Abi Saleh Al-Jailani atau Al-Kailani atau Al-Jili. Al-Hambali madhabnya adalah mengikuti madhab Imam Ahmad. Al-Mutawaffa sanah 561. Meninggal tahun 561. Ya. Sebutkan lima madhabi. Laisa bi kibari masyayikh, tidak ada di antara masyayikh syekh-syekh yang besar-besar yang terkenal manahu ahwal wa karamat, yang memiliki keadaan-keadaan dan karamah-karamah. Masya Allah, karamah orang soleh. Kalau para nabi itu mujizat. Akthar min Syekh Abdul Qadir, yang lebih dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Lakin katsirun minha la yasih, tetapi kebanyakan ini tidak sah, tidak benar. Ada buku namanya apa? Manaqib Abdul Qadir Jailani. Sering kita sebutkan itu. Ada kisah-kisah seperti kisahnya Nabi Musa yang dibuat seperti dia juga, datang malaikat dipukul matanya sampai buta. Jadi misalkan seperti para nabi. Dan itu adalah kisah saya tidak benar. Ya. Wa bi ba'dhi dzalika asya' mustahilah. Di dalamnya ada perkara-perkara yang mustahil. Ya, Jailani itu daerah Irak demikian disebutkan. Kemudian disebutkan wa bil jumlah asya' taqdir wa bil asya'. Ya, secara umum Syekh Abdul Qadir Jailani ini keadaannya adalah mulia, orang yang terhormat, wali ma'ahid, tapi ada hal yang dikritik, fi ba'di aqwalihi wa da'awihi, di sebagian ucapan dia dan apa yang disampaikan dia. Ya, demikian. Qawlu mau'id wa mudda wa ba'du dzalika maqdub alaih, dan sebagainya itu ada dusta tadi. Ini Abdul Qadir Jailani. Ada juga nanti di Mesir. Ya, Badawi. Ya, Badawi. Jutaan orang yang di situ berkumpul ketika maulid dia, demikian juga Rifai. Demikian juga yang lainnya, Ibnu Ulwan yang ada di Yaman dan sebagainya. Ini sobat mereka. Jadi mengatakan bahwa di zaman Nabi itu mereka menjadikan bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami tidak menjadikan Abdul Qadir sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Pak jawab, maka jawabnya, anak nisbatul walad ila Allah kufrun mustaqil. Sungguhnya menetapkan anak untuk Allah itu kekufuran yang terpisah. Kan gitu. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Ikhlas ayat yang ke-1 dan 2. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan, dia Allah adalah ahad, zat yang satu. Allahus samad. Wal ahad, sebutkan oleh beliau, alladzi la nadzir lahu. Ahad itu adalah tidak ada semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahus samad wa samad, samad itu apa? Al maqsud fil hawaij, yang dimaksud di dalam keperluan-keperluan. Jadi Allah as-samad, Allah adalah zat yang dimaksud ketika kita menyampaikan hajat-hajat kita. Allah as-samad, Allah adalah zat yang kita meminta padanya. Faman jahada hadza faqad kafar, barang siapa yang mengingkari ini maka dia telah kafir. Walau lam yajhad as-surah, walaupun tidak mengingkari surat Al-Ikhlas ini. Wa qala Allah taala, dan Allah SWT mengatakan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-91, mata kata Allah miwalad, Allah tidak menjadikan anak. Wa makana mahu min ilah, dan tidak ada bersama dengan Allah dari sesembahan. Fa faraqa baina nau'ain, maka Allah membedakan, memisahkan di antara dua jenis ini. Wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqilan, menjadikan ya setiap dari keduanya itu kekufuran yang terpisah, kufuran mustaqilan. Jadi menjadikan sesembahan selain Allah itu adalah kafir. Menjadikan untuk Allah itu anak, itu juga kekafiran. Jadi jawaban kalian itu, ya kami tidak menjadikan Abdul Qadir sebagai anak laki-laki Allah. Ya itu benar kamu, kamu selamat dalam hal ini. Tapi menjadikan Abdul Qadir Al-Jailani itu sebagai ya orang yang dijadikan tawasul di hadapan Allah SWT, itu kekufuran. Itu jawabannya. Wa qala ta'ala, berkata Allah SWT di surat Al-An'am Al-An'am ayat yang ke-100. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu dari jin. Bahkan Allah menciptakan jin-jin tersebut. Wa kharaqu lahu banin wa banat. Ya, mereka membuat-buat, melubangi untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini membuat-buat untuk Allah itu mempunyai anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Bighair ilm, tanpa ilmu. Fa faraqa baina kufrain, maka Allah memisahkan di antara dua kekufuran itu, yaitu apa? Waja'alu lillahi syuraka al-jin, dan mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, itu kekafiran sendiri. Wa kharaqu lahu banina wa banat bighair ilm, menjadikan untuk Allah itu anak laki-laki dan anak perempuan, itu kekafiran yang lain. Demikian dipisahkan. Wa dalil ala hadza aidan, dan dalil atas perkara ini juga, annalladzina kufiru bidu'ai lata, sesungguhnya yang dikafirkan dengan yang berdoa kepada Lata itu, maka unhi rojulan solihan, dan Lata ini adalah orang soleh. Ya, apa itu Lata wal Uzza dalam surat An-Najm. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata? Kenapa mereka beribadah kepada Lata? Lata itu adalah sebagai kiroah dari Lata yalutu, membuat roti, mengadon kui, mengadon tepung, dijadikan roti, disedekahkan untuk orang-orang yang haji. Kemudian orang ini meninggal. Kemudian dibuat patung, mereka menjadikan perantara menyembah kepadanya. Ya, jadi Lata ini orang yang soleh. Jadi mereka yang dikafirkan dengan sebab berdoa kepada Lata itu, lam yaj'aluhu ibnallah, tidak menjadikan Lata itu anak laki-laki Allah, kan gitu. Jadi kekafiran ini terpisah. Waladzina kufiru bi ibadatil jin, yang mereka dikafirkan dengan menyembah jin. Menyembah jin itu dengan apa? Dukun-dukun itu, tukang sihir. Ya, memberikan persembahan-persembahan dengan ayam-ayam, ya sebenarnya ayam-ayam cemani itu hitam-hitam atau yang lain, ya dengan mungkin merendahkan Al-Quran, dimasuk dalam kamar mandi, diinjak, diberikan darah haid dan sebagainya, persembahan-persembahan, nanti menyan-menyan dan sebagainya, itulah menyembah setan-setan, beribadah pada jin, Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Duduk saja enak, komat ngamit dapat uang. Tapi apa? Hukumannya kafir, keluar dari agama Islam. Keras, sampai mati dia sendiri. Kecuali Allah memberikan rahmat pada dia. Itu untuk mendapatkan harta dengan tadi. Menunjukkan ada yang kehilangan motor, ya datang ke sini. Aku orang pintar, naudzubillah. Kecuali itu. Akhirnya ditunjukkan, melihat kepada air itu ada wajah orang yang mencuri. Karena setan teman dia itu menunjukkan di situ. Ya, setan jin-jin itu tadi. Demikian juga ada orang-orang sihir. Orang kena sihir, akhirnya orang tidak sabar keluarganya melakukan nusrah. Kita masuk dalam bahasan di kitab tauhid itu terang lewat nusrah menghilangkan sihir dengan sihir. Itulah yang ditemukan mereka. Enggak sabar kalau kemudian baca dengan ruqyah-ruqyah Al-Fatihah atau ayat kursi, kemudian nanti dengan menumbuh daun bidara, kemudian dibacakan ayat kursi atau ayat-ayat disebutkan dalam Fathul Majid itu, kemudian diguyurkan kepada orang yang kena. Tidak sabar, tapi apa? Mendatangi dukun, tukang sihir yang lebih kuat. Itulah namanya nusrah. Itu. Mereka sudah tahu itu haram, tapi gimana lagi? Itulah cobaan di dalam dunia. Yang menyembah setan-setan. Dukunnya itu, sihir yang lebih kuat ini, dia menggunakan mungkin jin lebih kuat lagi. Dan itu adalah perbuatan kafir. Dan terlewat hukuman orang tukang sihir dan dibunuh. Jadi mereka dikafirkan dengan menyembah jin. Lam yaj'aluhum kadzalik. Mereka tidak menjadikan jin itu anak laki-laki Allah, kan itu. Wa kadzalika, demikian juga wa kadzalika aidan al-ulama fi jami' madzahib al-arba'ah. Para ulama di semua madzhab-madzhab yang empat. Ya, Imam Ahmad, Imam Malik, demikian juga Imam Syafi'i dan ada Abu Hanifah. Semuanya Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Dan paling jauh dari kebenaran madzhab Abu Hanifah. Ya Quruna, mereka semua menyebutkan fi, mereka punya di buku-buku mereka itu babi hukmil murtad, bab hukum orang yang murtad. Ya, ini menunjukkan apa? Ada orang yang muslim kemudian menjadi kafir. Oleh karena itu mereka membuat bab hukum orang yang murtad, kan demikian. Anal muslim disebutkan di bab-bab itu, sesungguhnya seorang muslim idza zama anna lillahi waladan, kalau dia menyangka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak laki-laki, bahwa murtad, maka dia murtad kafir. Wa yubarikuna baina nauin, dan mereka membedakan di antara dua jenis itu. Antara yang menjadikan ya Allah itu punya anak laki-laki dan kesyirikan tadi. Wa hadza bi ghayatil wudu, ini dalam puncak suatu yang jelas. Wa in qala, kalau kemudian dia mengatakan ya apa yang disebutkan di surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mengatakan sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka yang tidak takut, tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Fakul, maka katakan hadza wal haq, maka ini benar. Mereka mengatakan wali itu tidak ada rasa takut, tidak bersedih hati. Kita katakan iya benar, itu Al-Qur'an ya, kita meyakini. Walakin la yubadun, akan tapi tidak untuk disembah, untuk kemudian tidak untuk kemudian dimintai, kan gitu. Kita meyakini wali itu adalah tidak ada rasa takut mereka, demikian juga tidak bersedih hati, tapi tidak untuk diibadahi, tidak untuk disembah mereka, tidak untuk kemudian dimintai syafaat. Demikian juga tawasul, mereka sendiri sibuk untuk mengurusi mereka sendiri. Ya demikian. Wa nanu lam nadzkur, sebagian lam nungkir, dan kami tidak mengingkari illa ibadatuhum ma'allah wa syirkahum ma'ahu. Dan kami tidak mengingkari kecuali apa? Kami tidak mengingkari ayat tadi. Tidak lain kami ingkari kecuali apa? Kecuali penyembahan mereka itu, ini menyembah wali-wali ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan syirik mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ingkari. Wa illa, dan sebenarnya fal wajib alaika, wajib untukmu ya hubbuhum, untuk mencintai mereka orang-orang saleh ini. Iya, kita mencintai orang-orang saleh itu. Ya, wajib bagi kita semua untuk mencintai orang saleh. Wa itiba'u, mengikuti jalan mereka orang saleh itu. Wal iqrar bi karamatihi, dan menetapkan karamah mereka. Wala yajhad karamatil auliya, dan untuk tidak mengingkari karamah yang dimiliki oleh orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ini kita meyakini. Bahkan kita membaca di Diatul Solihin itu Imam Nawawi menyebutkan bab karamatul auliya, bab karamah wali-wali Allah. Sebutkan di situ hadis-hadis, ayat juga ya yang Allah berikan kepada seperti dalam hadis itu kisah Zurayd Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Illa ahlul bid'ah, kecuali ahlul bid'ah, kecuali orang-orang ahlul bid'ah yang mengingkari karomah wali-wali. Wa dulal, demikian juga ahlul dulal, orang-orang sesat. Wa dinullah wasatun, agama Allah itu pertengahan, baina tarafain, di antara dua jalan ini, dua pojok ini. Wa huda baina dulalataini, agama ini adalah petunjuk di antara dua kesesatan. Wa haqqun baina batilaini, dan agama ini adalah kebenaran di antara dua kebatilan ini. Ya, ini bantahan untuk mereka dan sudah jelas tadi, ya, bahwa meminta kepada orang soleh, berdoa kepada orang soleh itu adalah syirik. Ya, itu. Salah demikian, kita baca usul ini.